Sisakan senyum, sisihkan tawa. Ketika tangis terdengar, cakar telinga kita. Hangatnya surya di darah ini, relakan untuk mereka agar air mata pergi. Satukan kata dan rasa bersama, singkirkan. Rasakan duka.